Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Mirqatus Udi Tasdik, syarah dari kitab Sulam Taufik ya. Ini sekarang sudah membahas tentang bab haji, haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Fil umri wa in tola marotan wahidah. Jadi kewajiban haji itu hanya diharuskan sekali saja selama hidup ya, selama hidup walaupun usianya panjang. Jadi misalkan hidup sampai berapa ratus tahun itu ya, kewajibannya tetap satu kali. Wa tajibu ziyadatu li'aridin kanadrin wa qada wa kada bisyuru'i fi naflin. Jadi kewajiban aslinya itu hanya satu kali. Tapi ada juga penggambaran kewajiban yang lebih dari satu kali, akan tetapi dikarenakan oleh hal yang lain ya, dikarenakan oleh arid. Arid itu sesuatu yang lain. Contohnya seperti nazar ya. Haji yang dinazari atau umroh yang nazar itu kan menjadi wajib ya. Atau qadha. Haji yang rusak ya, itu qadha-nya itu ya wajib. Wajib dilakukan. Begitu pula sudah melakukan ibadah haji dalam ibadah haji yang sunnah. Jadi haji ini memiliki perbedaan dengan ibadah yang lain dari sisi keharusan menyelesaikan ibadahnya. Ibadah sunnah itu kan perbedaan dari ibadah, salah satu perbedaan dari ibadah sunnah dengan ibadah wajib kan, kalau ibadah sunnah itu boleh tidak diteruskan, artinya boleh boleh dibatalkan di tengah-tengah ya. Kita sholat atau puasa itu kita boleh membatalkan di tengah-tengah, tidak dosa maksudnya. Tapi kalau ibadah wajib kan membatalkan di tengah-tengah dosa. Kecuali haji, haji ini pengecualian. Walaupun haji atau umrohnya itu berstatus sunnah, itu tidak boleh dibatalkan. Sekali melakukan ya harus diselesaikan. Itu namanya suruk finafli ya, suruk finaflin. Jadi sekali sudah masuk ke ibadah haji, itu harus dilakukan, harus diteruskan sampai selesai. Alal muslimi al khuril mukallafi al mustati bima yusiluhu wa yurid wa yarudduhu ila watanihi fadilan andainihi wa maskanihi wa kiswatihi laikina alaiko ini bihi wa mu'nati man alaihi mu'natuhu muddata dhahabihi wa iyabihi. Jadi kewajiban haji itu hanya diperuntukkan kepada orang yang Islam ya, Islam merdeka, kemudian mukallaf, lalu mampu sampai ke Mekah ya. Kemampuan itu ya memiliki biaya atau kekuatan ini kalau memang tempatnya dekat dengan Mekah ya. Jadi memiliki biaya untuk bisa sampai ke sana dan pulang. Jadi pulang pergi. Pergi pulang sampai di sini. Jadi yusiluhu maksudnya pergi ke Mekah, nyaruduhu ila watanihi kembali ke negaranya. Dan kepemilikan biaya itu harus lebih dari hutangnya, lebih dari apa tempat tinggal dan juga pakaian. Pakaian dan tempat tinggal yang layak dimilikinya. Juga harus lebih dari biaya orang-orang yang harus dinafkahi selama perjalanan pulang dan pergi haji. Jadi selama berada di Mekah itu harus memiliki harta yang cukup untuk menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahinya. Ai iqamatihi bi Makkah wal Madinah. Jadi selama bermukim di Mekah dan Madinah itu nafkah orang-orang yang harus dinafkahi harus terpenuhi. Fala yajibani ala kafirin walau murtaddan qoblal istita'ah. Karena haji hanya diharuskan kepada orang Islam, maka orang kafir tidak wajib haji. Haji dan umrah ya. Ini tasniyah ini kembalinya ke haji dan umrah. Haji dan umrah hanya diharuskan ke orang Islam, oleh karena itu orang kafir tidak harus melakukan keduanya. Walaupun kafirnya itu statusnya murtad ya. Asalnya Islam kemudian keluar dari agama Islam. Hanya saja murtad ini tidak memiliki kewajiban haji kalau memang dia murtad sebelum mampu melakukan haji. Amma ba'daha fala yasqutani anhu. Tapi kalau murtadnya setelah mampu, maka kewajiban itu tidak bisa gugur. Jadi ada orang Islam, dia mampu haji, kemudian dia murtad, ya, kewajibannya ini berlangsung, tidak bisa tergugurkan karena dia murtad. Fa'in aslama mu'siron istakor rafidhi madhi bidhalikal istito'ah. Kalau dia masuk Islam dalam keadaan miskin, orang yang murtad tadi, maka kewajiban haji itu masih ada di dalam tanggungannya, disebabkan oleh kemampuannya sebelumnya. Jadi kemampuan haji sebelumnya itu tidak gugur. Au musiron wa mata qabla tamakkun fu'ila anhu min tarikati. Kalau orang yang murtad tadi masuk Islam dalam keadaan kaya dan dia meninggal sebelum melakukan haji, maka haji itu, haji dan umrah ya, haji dan umrah itu tetap harus dilakukannya. Tapi tentunya yang melakukan itu adalah penggantinya ya. Jadi jenazah yang meninggal itu masih punya tanggungan haji, sehingga haji dan umrah itu dilakukan oleh orang lain dengan biaya harta yang ditinggalkan, harta warisannya. Wala yajibani aidan ala raqiq li anna manafi'ahu mustahiqatun li sayyidihi. Ya, karena haji hanya diharuskan kepada orang yang merdeka, maka budak ya, budak tidak harus melakukan haji. Mengapa? Karena semua kemanfaatan budak itu dimiliki oleh pemiliknya, dimiliki oleh sayyidnya. Jadi tidak bisa digambarkan ada budak yang mampu haji, karena semua manfaatnya itu dimiliki oleh orang lain, yaitu pemiliknya. Wala alam majnunin wasabiyin li adami taklifihima. Ini mukallaf ya. Karena diharuskan mukallaf, maka orang gila dan juga sobi ini ya anak kecil ya, mereka belum ada kewajiban melakukan haji. Mengapa? Ya karena belum mukallaf. Wa kharaja bi qaidil aini wujubul kifayati fa innahu alal ummati kulla sanatin afada dzalika ar-ramli. Jadi kewajiban ain ini mengecualikan kewajiban kifayah ya. Jadi haji itu sebenarnya hukumnya dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu yang dijelaskan tadi, setiap orang yang mampu hanya wajib satu kali saja. Tapi kalau fardu kifayah itu setiap tahun diwajibkan ke seluruh umat Islam. Jadi seluruh umat Islam tiap tahunnya dia diharuskan melakukan haji. Artinya tidak boleh Mekah itu di musim haji tidak boleh sepi dari orang-orang yang haji. Arkanul haji khamsatun. Rukun haji ada 5. Awaluhal ihramu. Yang pertama ihram. Wahwa niyatud dukhuli fil nusuki lil ijma'. Ihram adalah niat masuk haji, niat masuk ke dalam haji atau ke dalam umrah. Rukun ini berdasarkan dari kesepakatan ulama. Wa yutlaqu aidan 'ala dukhuli fi hurmati umurin bi niyatin nusuk. Selain diartikan niat masuk, ya masuk ke dalam haji atau umrah, ihram juga terkadang diartikan dengan masuk ke dalam keharaman sesuatu disebabkan niat nusuk. Jadi kita di saat ihram, di saat haji ya, jika berstatus muhrim, itu kan ada beberapa hal yang diharamkan. Jadi bisa juga ihram diartikan masuk ke dalam keharaman-keharaman sesuatu yang disebabkan oleh niat haji atau umrah. Wa hadza muraduhum biqaulihim ya yan akidul ihramu bin niyah. Dan ucapan para ulama yaitu yan akidul ihramu bin niyah, ihram bisa sah dengan niat, itu yang dimaksud adalah makna yang kedua ini. Wal awalu huwal muradu biqaulihim al ihramu rukun afada dzalika Ibnu Hajar. Kemudian ucapan para ulama fikih yang mengatakan ihram adalah rukun, al ihramu ruknun, itu yang dimaksud adalah ihram niat, ihram makna yang pertama ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi keharusan niat haji itu karena tercakup oleh hadis yang sangat umum ya. Innamal a'mal binniyat. Semua perbuatan itu bisa sah, bisa dianggap oleh syariat kalau ada niat di dalamnya. Jadi hadis ini mencakup semua ibadah. Wala yustaratu niyatul fardiyah. haji dan umrah ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat, bila sholat yang kita lakukan fardu, kita akan harus menyebutkan kefarduan ya, ada niat fardiyah. Kalau haji tidak harus ada niat fardiyah. Fasumiyat tilkan niyatu ihraman li'annaha tamna'u minal muharramat. Mengapa niat haji dinamakan ihram? Ihram ini maksudnya mengharamkan ya, mencegah atau mengharamkan. Mengapa dinamakan ihram? Karena niat ini menghalangi seseorang melakukan keharaman ya. Sesuai dengan arti ihram secara lugat ya. Arti ihram adalah menghalangi ya, menghalangi. Apa yang dihalangi yaitu keharaman-keharaman yang tidak boleh dilakukan di saat haji. Wajibu ayakun al-ihram, ini kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.